kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab salatul khauf dari kitab Darul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullah ta'ala alaihi. Qala Syaukani rahmatullah ta'ala alaihi, bab salatul khauf, bab salat al-khawf. Al-khawf yaitu salat yang dimana ketika terjadi peperangan, karena khawf sebagaimana dikatakan para ulama dibul aman. Salat dalam keadaan sedang perang, salatul khauf. Dan salat khauf di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا وَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ waslihatahum. Bahwa salatul khauf sabit bil kitab was sunnah, dan juga ijma para ulama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim, apabila engkau di sekeliling-keliling engkau ada para sahabat, fa aqamta lahumus shalah, ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bersama para sahabatmu, di antara para sahabatmu, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah salat, fal takum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, maka salatlah engkau bersama mereka, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka memegang senjata-senjata mereka. Wa idza sajadu, ketika mereka sujud, falyakunu min waraikum, dan orang-orang yang di belakang kalian, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, ini ketika sudah satu rakaat, orang yang di belakang salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan dengan memegang senjata. Ini dalil merupakan bahwa salatul khauf sabit bil kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga ijma para ulama. Dan disyariatkannya salatul khauf dikatakan oleh para ulama ini merupakan takhfif minallahi subhanahu wa ta'ala, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar kaum muslimin senantiasa bersiap siaga, baik al-musuh berada di depan, jadi di arah kiblat, ataupun membelakangi kiblat. Ada tata caranya sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Ada beberapa cara dari melaksanakan salatul khauf. Dan para ulama mengatakan bahwa di dalam salatul khauf kita baca. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, qad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sifatin mukhtalifatin wa kulluha mudzi'at. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam telah melaksanakan salatul khauf ala sifatin mukhtalifatin, dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Wa kulluha, dan semuanya mujziatun, dan semuanya boleh untuk dengan sifat-sifat yang sebagaimana nanti kita akan sebutkan seperti apa dalam melaksanakan salatul khauf. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih bahwa salatul khauf, sebutkan para ulama, ada 16 cara. Al-Iraqi rahmatullahi taala alaih menyebutkan ada 17 cara. Dan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih beliau menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa usul dari salatul khauf itu ada 6 cara. Usul dari salatul khauf itu ada 6 cara. Dan para ulama ketika melihat beberapa ikhtilaf dalam pengriwayatan dalam salatul khauf sehingga menambahkan beberapa cara. Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi mengatakan wa illa fa hiya qalilah, bahwa salatul khauf qalilah. Yani dikatakan Ibnu Qayyim di sana ada usulnya ada 6 cara. Ada 6 cara. Nah. Dan hal ini juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan ma qala Ibnu Qayyim huwal mu'tamad. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih itu yang menjadikan pegangan bahwa salatul khauf usulnya itu ada 6 tata caranya, dikarenakan banyak pengriwayatan ikhtilaf dalam meriwayat, ditambah. Ibnu Qayyim mengatakan wa illa fahiya qalilah, usulnya ada 6 sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan seperti apa tata cara salat al khauf. Dan dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa kulluha mujziah, dan semuanya mujziah. Wa idza ishtadda al-khauf wa iltahama al-qital sallaha ar-raqib ar-rajul walau ila ghair qiblah walau bil imam. Idza ishtadda al-har wa idza ishtadda al-khauf, dikatakan Syaukani, wa idza ishtadda al-khauf, apabila perang bercambuk, wa tahama sama artinya bercambuk, al-qital peperangan, shallah ar-raqib, salatlah dengan kendaraannya, wa rajil ataupun sholat dengan berjalan. Walau ila ghairi kiblah, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat, walau bil ima, walaupun dengan ima, dengan menggerakkan kepalanya, bil ima, isyarat. Nah. Di dalam melaksanakan salatul khauf, Ini juga sebagai faedah dalil yang menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah itu wajib, walaupun ketika dalam peperangan. Walaupun ketika dalam peperangan, Nabi SAW senantiasa melaksanakan dengan berjamaah dengan para sahabatnya. Baik. Baik. Kaifiyah di dalam melaksanakan salatul khauf, kita akan sebutkan beberapa cara. Di sana terdapat hadis dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, dan di sini akan sebutkan yaitu bagaimana apabila musuh itu di belakang kiblat atau musuh di hadapan, di depan kiblat. Nah, ketika musuh berada di jihad kiblat, di sana terdapat hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam salat bersama para sahabatnya. Nabi alaihissalatu wassalam salat bersama para sahabatnya. Kemudian di sana sebutkan dalam hadis Jabir, fasofna sofain, dan kami menjadikan sof dua kali sof, dua sof, karena nanti akan bergantian berjaga-jaganya. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam sholat dan musuh di depan bertakbir, kemudian semuanya ikut bertakbir, kemudian ruku, Nabi ruku dan semuanya ikut ruku, saf yang pertama ikut ruku, saf yang kedua ikut ruku, kemudian bangkit dari ruku, semuanya bangkit dari ruku. Nah, ketika akan sujud, maka yang sujud saf yang pertama, yang depan. Sedangkan saf yang belakang berjaga-jaga, melihat ke arah berjaga-jaga karena musuh berada di hadapan, di depan kiblat. Khawatir dia musuh menyerang, karena musuh senantiasa melihat waktu-waktu di mana kaum muslimin sedang lengah, ketika ibadah atau ketika puasa atau lainnya, atau yang lainnya, mereka mencari waktu-waktu yang di sana mereka sedang beribadah. Sehingga ketika dalam salatul khauf, dalam hadis dari Jabir tadi, ketika ruku, ketika sujud, yang sujud hanya saf yang pertama. Saf yang pertama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ketika sudah sujud, sujud pertama, sujud yang kedua, setelah itu berdiri, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua, bertukar yang tadi yang depan ke belakang, yang berjaga saf yang pertama tadi berjaga saf yang kedua, baru melaksanakan salat melaksanakan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, secara sama ini arah musuh. Nabi sholat bersama para sahabatnya dua kali dua shof. Nah, kemudian Nabi bertakbir, ruku, bangkit dari ruku, semuanya mengerjakan. Ketika mau sujud, yang sujud saf yang pertama saja. Saf yang kedua berdiri menunggu, melihat takut-takut musuhnya tadi yang depannya menyerang Nabi dan para sahabatnya. Nah, ketika yang pertama sudah melaksanakan satu rakaat sujud bersama Nabi, berdiri, kemudian yang kedua laksanakan satu, yang rukuk sujudnya belum laksanakan, sujud. Sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan rakaat yang kedua, ini melaksanakan rakaat yang kedua, ini melaksanakan rakaat yang tadi yang belum dilaksanakan, tadi yang belum dilaksanakan. Kemudian setelah itu semuanya ikut salam, semuanya ikut salam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Coba praktekkan supaya terlihat jelas. Berdiri. Lima orang berarti. Berdiri lima orang. Kum. Berdiri lima orang. Siapa aja? Lukman, untuk berdiri lima orang. Baik. Jadikan dua soft. Dua soft. Antem maju. Jadikan dua soft. Nah, maju. Baik. Salat. Di sana arah musuh. Nah, salat. Kemudian ruku, ikut ruku. Semuanya ikut ruku. Bangkit dari ruku. Semuanya ikut bangkit ruku. Ketika sujud, saf yang kedua diam. Kemudian sujud. Nah, saf yang kedua melihat ke apa? Takut-takut musuh tadi menyerang, sehingga siap siaga. Teruskan. Saf pertama, teruskan. Sujud lagi. Kemudian berdiri lagi. Partai kedua. Setelah itu yang di belakang nanti ikut gantian. Yang ini berjaga-jaga, yang belakang ikut sholat. Sholat. Ruku lagi. Ruku. Yang belakang diam. Yang belakang diam. Sebentar. Berdiri. Yang tadi sudah laksanakan, yang ini sujud. Sujud. Kemudian berdiri lagi. Kemudian sujud lagi. Kemudian berdiri lagi. Yang ini bersiap siaga untuk depan musuh. Rakaat yang kedua. Sama seperti melaksanakan rakaat yang pertama. Ini kaifiyah yang pertama. Kemudian salam semuanya bersama-sama. Salam bersama Nabi bersama-sama. Baik. Sudah selesai. Ini kaifiyah dalam hadis Jabir apabila musuh berada di arah kiblat. Kaifiyah yang kedua di dalam hadis apabila di Shalih bin Khawat apabila musuh di belakang kiblat, musuh di belakang kiblat. Ketika musuh di belakang kiblat, salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan saf yang kedua itu berjaga-jaga menghadap ke arah sana. Berjaga-jaga menghadap ke arah sana. Salat dan mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Terakhirnya menyempurnakan sendiri-sendiri. Baik, praktekkan lagi. Yang tadi praktekkan lagi. Berdiri lagi. Baik. Musuhnya sebelah sana, misalkan. Kamu menghadap sana. Nah, kamu menghadap sini. Menghadap sini. Kamu sholat. Nah, sholat. Baik. Sholat. Dan yang ini ruku. Baik. Kemudian, kemudian sujud, ruku, kemudian terus berdiri, sujud, duduk lagi, sujud lagi, terus berdiri lagi, terus berdiri, satu rakaat. Kemudian yang di belakang menghadap ke sini. Yang di depan menghadap ke belakang, gantian, gantian ke depan, pindah posisi ke depan, pindah posisi, mundur, posisinya mundur, posisinya mundur, kemudian berjaga-jaga, yang di depan, yang di belakang ke depan, sholat bersama imam, sholat, kemudian sholat, tayyib ruku. Kemudian tuit. Kemudian beri lagi, duduk lagi. Sujud lagi. Tuit. Kemudian ini, sudah. Ini sempurnakan sendiri. Kamu salam. Salam. Kamu sholat sendiri. Tuit, sholat. Sholat, sempurnakan satu rakaat. Baik. Yang ini berjaga-jaga, jangan ngobrol. Baik, salam. Sudah, gantian, jaga. Kamu ke depan. Sempurnakan satu rakaat. Yang di belakang, ke depan. Ke depan. Pada mulai dibuat, sempurnakan satu rakaat. Sudah, selesai. Nah, ini kaifiyah yang kedua. Apabila musuh berada di belakang al-kiblat. Tapi sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa di dalam menghadap ke arah kiblat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat illa fi halatain, kecuali dari dua keadaan. Keadaan pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan safar. Yang kedua ketika sholat al-khawf, ketika sholat al-khawf. Nah, tadi menghadap ke arah kiblat. Ketika ada musuh menyerang, otomatis dia melaksanakan sholat dengan keadaannya. Sebagaimana dikatakan Musyaukani, wa idza ishtaddal khauf wa tahammal qital, perang berkecambuk, shalah raqib. Salatlah dengan memakai kendaraan, sempurnakan dengan berperang, ruku sujudnya dengan isyarat ataupun dengan berlari ataupun dengan berjalan, tetap melaksanakan salat walaupun bil imam. Walaupun musuhnya di belakang arah kiblat, kita menghadap ke sana. Ketika ikut berperang, sempurnakan sholat kita. Nah, bahwa sholat tetap harus dilaksanakan walaupun ketika sholat al-khawf. Walaupun ketika sholat al-khawf. Nah, wa idza ishtaddal khawf wa tahammal qital shallah raqib warajil walau ila ghair kiblat walau bil imam. Karena ketika sholat tiba-tiba musuh menyerang. Mungkin kita langsung tiba-tiba kena tembak misalkan. Ketika musuh menyerang, kita ikut lawan. Kita ikut lawan, sempurnakan sholat kita. Walaupun yang satu ke sana, yang satu ke sana, tetap sempurnakan. Walaupun kita di atas kendaraan, walaupun kita memegang senjata, kita tetap sempurnakan sholat kita. Sebagaimana dikatakan di sini, fa idza ishtaddal khauf wa tahammal qital shallah raqib warrajil walau ila ghair kiblah walau bil ima, walaupun bil ima dengan isyarat. Ini tata cara kaifiyah salat al khauf. Karena ketika di dalam peperangan, orang-orang kafir mencari waktu-waktu yang di sana kaum muslimin, mungkin ketika Ramadan, mereka menyerang kaum muslimin. Mereka mengira mereka lagi berpuasa. Ya, lagi berpuasa, sehingga mereka lemah, sehingga kaum-kaum orang kafir menyerang kaum muslimin. Padahal dalam perang, juga ketika mereka yang berpuasa boleh untuk berbuka. Boleh untuk berbuka karena ini merupakan udur. Ini merupakan udur. Nah, ada pembahasannya nanti. Baik. Kita cuma praktekkan dua tata cara salatul khauf dan di sana masih ada kaifiyah. Kaifiyah yang lain di dalam melaksanakan salat al-khauf. Dalam melaksanakan salat al-khauf. Dan di sana kaifiyah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabatnya 2 rakaat. Selesai. Ketika selesai salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan 2 sahabatnya yang lain, kemudian salam. Ini kaifiyah yang gampang. Ini setiap kelompok salat 2 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kelompok yang pertama salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama imam. Kelompok yang kedua berjaga-jaga. Salat 2 rakaat sampai selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kelompok yang pertama tadi gantian berjaga-jaga. Kelompok yang kedua salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Setelah itu salam, setelah itu salam. Ini kaifiyah yang paling gampang dan paling ringkas. Yakni seorang imam salat dengan kelompok 2 rakaat. Misalkan dalam keadaan safar salat. Yang lain berjaga. Mau menghadap ke arah kiblat musuhnya ataupun di belakang kiblat berjaga. Ketika sudah Nabi selesai, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah sholat berjaga, yang belum sholat ikut sholat lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 rakaat. Yang pertama dikatakan para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sholat wajib. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa salat orang salat wajib di belakang orang sedang melaksanakan salat sunnah ini jais karena ikhtilaf niat itu diperbolehkan. Ikhtilafnya niat diperbolehkan. Nah, paham cara yang ketiga ini? Cara yang ketiga, misalkan yang tadi 2 saf, misalkan 1 kelompok sholat sampai selesai 2 rakaat, salam. Yang tadi berjaga-jaga. Setelah itu kelompok yang belum sholat, sholat bersama imam. Imam yang pertama niat sholat wajib, yang kedua niat sholat sunnah. Niat sholat sunnah. Nah, kelompok yang kedua yang belum sholat, sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama yang sudah sholat berjaga-jaga. Jadi intinya sholatnya gantian. Sholatnya gantian. Ini cara yang paling ringkas. Ini gantian. Sholatnya gantian. Dan seorang imam sholat 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sholat sholat sunnah. Ini cara yang sering dipakai, yakni karena tidak saling menunggu. Yakni tunggu sampai sudah selesai. Imam tunggu sampai selesai. Sudah salam, yang sudah sholat, kamu jaga. Yang belum sholat, sholat bersama imam. Yang belum sholat, sholat wajib. Imamnya sholat, sholat sunnah. Nah, ini dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena kaifiyah yang terakhir di sini, mau musuf ke arah mana saja, karena kelompok yang kedua belum sholat. Berbeda dengan cara yang pertama, cara yang kedua. Karena cara yang pertama, cara yang kedua, kelompok yang kedua ikut sholat. Tapi ketika sujud, penunggu dia. Ketika sujud, tunggu. Sedangkan hadis Jabir yang terakhir, yang ketiga tadi, ini sholatnya, sholat yang pertama, kelompok yang pertama sholat sampai selesai, kemudian imam salam, kemudian sholatnya gantian. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari bab Shalatul Khauf secara global. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk yaitu bab Shalatul Musafir. Bab tentang pembahasan orang dalam keadaan safar, tentang qasar ataupun tentang jama' ataupun jarak diperbolehkan qasar atau berapa lama. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.